Bepatello Popo. Rumah sana penuhku. Nanti nekat tanpa aku dekur nang lokalisasi. Ketukku kebatin hati. Rumah sana jalani. Nanti wae tak terlaki. Kowe balon nanti. Kan pawan watu aja, kape wis tak cari, lambok yo kini mulai, kue balon nangen di. Tinggalake seliramu. Nanti nekat tanpa aku tekun nang lokalisasi. Ketutup kebati-bati. Maksa di jalani. Nanti wae tak toleh. Lumamu menyandi. Sebagai kalian kedua.